anugerahkan ku rahmat-Mu, walaupun hanya sedikit, hanya dari-Mu. Tuhan, hindarkan ku dari petaka dan juga dari mara bahaya yang kadang bisa melanda. Hanya kepada-Mu aku bertaubat, hanya kepada-Mu aku berserah. Dekatkanlah aku pada-Mu dan juga surga-Mu. Padahal ku tahu semua tak mungkin, karena ku tak pantas dapat surga-Mu, dan juga ku takkan mampu ke neraka-Mu. Dan juga